ketika terdengar petir, kita membaca apa? Subhanalladzi yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifati. Saya sucikan Allah, Dia yang petir pun bertasbih memuji dan membesarkannya, demikian pula para malaikat memuji dan membesarkannya, semuanya karena rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi petir bukan sekedar gejala alam, pertemuan apa plus minus ya, tapi itu tasbih dari para malaikat. Baik, kita lanjut. Masuk ke dalam uraian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah amma ba'd. Hakikat agama kesyirikan berputar di antara bid'ah dan berhujjah dengan takdir. Yang keduanya adalah metode yang sangat luar biasa untuk mengeluarkan seseorang dari perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala, untuk keluar dari hakikat diniyah. Untuk apa Syekh mengungkap hal ini? Kata beliau, fahaulail asnaf fihim syabahum minal musyrikin. Mereka, kelompok-kelompok itu, pada mereka terdapat penyerupaan terhadap orang-orang musyrik dari dua sisi ini. Li'annahum, sebab mereka, imma ayyabtadi'u wa imma ayyahtaju bil qadar wa imma ayyajma'u bainal amrayn. Sebab kondisi kelompok-kelompok ini, kalau tidak berbuat bid'ah, orang-orang yang sampai ke dalam jenjang hakikat keluar dari agama tetap punya amalan kan? Amalan bid'ah. Keluar dari agama. Diajak orang kepada bid'ah, keluar dari agama pula. Kalaupun ada aturan agama yang jelas, dia tetap keluar juga dengan dalil yang lain, berhujjah dengan takdir. Sudah sampai kepada syuhud yang ternyata ada hanya hakikat kauniyah. Persis agama orang musyrikin dalam dua kesesatan ini. Hanya kadang ada dominan berhujjah dengan bid'ah. Bukan bid'ah, ada yang berhujjah dengan takdir. Ada yang menggabungkan dua kesesatan ini sekaligus. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang musyrik. Mana dalilnya? Orang musyrikin berada di antara dua ini. Ini dalil-dalilnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza fa'alu fahishah." Jika mereka melakukan fahishah, kekejian. Zina misalnya. Qalu, mereka orang-orang musyrikin mengatakan, "Wajadna 'alaiha aba'ana." Kami sudah jumpai bapak-bapak kami di atasnya. Lihat pendalilannya. Wallahu amarana biha. Allah yang perintah kami akan hal itu. Ini berhujjah terhadap kekejian yang mereka lakukan dengan apa? Takdir. Disandarkan Allah yang memerintah. Qul, sampaikannya Muhammad innallaha la ya'muru bil fahsya. Sungguh Allah tidak pernah memerintah berbagai kekejian. Ataquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Apakah kalian berkata atas nama Allah apa yang kalian tidak ketahui? Coba perhatikan susunan kalimat singkat ini. Ketika Allah ingin menjawab kekejian ini, tuduhan ini, Allah memerintah Rasulnya untuk menyatakan innallaha la ya'muru bil fahsya. Ini terasa ya tekanannya ya. Siapa langsung punafi? Punafian. Bilang, sungguh Allah tidak pernah memerintah kekejian demi kekejian. Jelas ya tekanannya? Kalimat selanjutnya lebih mengerikan tekanannya bagi orang yang menyadarinya. Ataquluna 'alallah ma la ta'lamun. Apakah kalian berkata atas nama Allah apa yang kalian tidak punya ilmu padanya? Bagi orang yang memahami hal ini, dia mampu melihat bahwa ucapan ini tekanannya lebih mengerikan, ancamannya lebih mengerikan. Mau memahami mengerikannya? Baca surah Al-A'raf tentang dosa yang teragung, terbesar. Qul innama harrama rabbiyal fawahish. Sampaikannya Muhammad, tidak ada yang Tuhanku haramkan kecuali hanya ini. Apa yang pertama? Al-fawahish, ma zahara minha wa ma batan. Berbagai kekejian yang nampak maupun yang tersembunyi. Ini melingkup segalanya. Zina dalam berbagai bentuknya, liwat dan yang semacam gini. Kemudian qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairi al haqq. Dosa dan pelampauan batas, ini sudah dosa, tetapi lebih mengerikan lagi dosanya ketika bighairi al haqq, tanpa hak. Kemudian yang lebih mengerikan lagi dari itu, wa an tusyriku billah ma lam yunazzil bihi sultana. Kalian melakukan kesyirikan kepada Allah, perkara yang betul-betul tidak ada ilmu setitik pun juga dari Allah. Murni kebodohan. Ini syirik sudah. Terhebat sudah, ternyata di atasnya masih ada. Ada yang lebih mengerikan dari syirik. Wa an taqulu 'alallah ma la ta'lamun. Kamu berkata atas nama Allah apa yang kamu tidak punya ilmu padanya. Ini ancaman Allah di sini. Apakah kalian berkata atas nama Allah sesuatu yang kalian tidak punya ilmu padanya? Perbuatan mereka perbuatan zina. Ini dosa yang sangat mengerikan. Tetapi yang lebih mengerikan adalah ketika mereka mengatakan Allah yang memerintah. Jaga lisan kita jamaah. Berkata atas nama Allah masuk di dalamnya memberi hukum manusia dengan hukum-hukum agama. Dengan hukum-hukum agama. Hati-hati. Atau menentukan hukum halal, haram, sunnah, bid'ah, benar, salah. Ini hak, ini batil, tanpa ilmu sangat mengerikan. Kenapa dia berada di atas syirik dalam tinjauan ini? Karena dosa berkata atas nama Allah tanpa ilmu adalah sebab semua dosa. Syirik ada karena ada orang yang berkata atas nama Allah tanpa ilmu. Dosa yang lain ada karena ada yang berkata atas nama Allah tanpa ilmu. Titik pembahasan kita, orang musyrikin berhujjah dengan kekejian yang mereka lakukan sebagai apa? Menyandarkannya sebagai perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini sekaligus apa? Mereka melakukan bid'ah dan menyandarkannya kepada Allah. Itu pelanggaran lain ya. Ayat lain Allah berfirman tentang mereka, sayaqulul ladina asyraku law syaa Allahu ma asyrakna wala abauna wala haramna min syai. Ini sudah berhujjah dengan takdir, membenarkan kesyirikan dan pengharaman mereka. Hanya perlu dipahami, law syaa Allahu ma asyrakna, ini berhujjah dengan takdir atas perbuatan syirik. Wala haramna min syai, ini pengakuan mereka bahwa mereka apa? Mengharamkan sesuatu. Apa yang Allah halalkan? Ini bid'ah, ini pelanggaran agama. Dan lebih mengerikan adalah mereka berhujjah dengan takdir untuk membenarkan hal itu dan menyandarkan kepada Allah bahwa Allah yang memerintah. La ilaha illallah. Wa qad dzukira 'anil musyrikin mabtada'uhu minal ladina minad din alladhi fihi tahlilul haram wal ibadah allati lam yashra'ha Allah bimithli qawlihi ta'ala. Dan telah disebut tentang orang-orang musyrikin apa yang mereka buat-buat berupa bid'ah dalam agama, berupa penghalalan yang haram dan berupa ibadah yang tidak pernah Allah syariatkan. Boleh sebutkan beberapa ayat, ini ayat-ayat bid'ah bid'ah mereka. Kalau di atas menekankan ayat-ayat bahwa mereka berhujjah dengan takdir walaupun sedikit berhubungan dengan bid'ah dan pelanggaran mereka. Waqalu, mereka berkata, hadhihi an'am wa harasun hijr la yat'amuha illa man nasha bizamihim wa an'am hurrimat dhuhuruha wa an'am la yadhkuruna smallahi 'alayha iftira'an 'alayh. Mereka mengatakan, ini ternak-ternak, ini hasil-hasil kebun haram buat syariat. Ternak ini haram, hasil kebun ini haram. Tidak ada yang boleh makan kecuali man nasya, mereka-mereka yang kami kehendaki. Coba lihat ini, hebatnya ini bid'ah ini. Allah halalkan makanan ternak, hasil kebun, mereka haramkan. Bid'ah. Kemudian mereka membuat bid'ah lain, yang boleh makan yang kami kehendaki. Terus wa an'am, kemudian mereka membuat jenis bid'ah lain. Ini ternak-ternak hurrimat dhuhuruha, haram untuk ditunggangi. Ini khusus ternak, haram ditunggangi kalau yang ini. Terus pelanggaran lain, an'am la yadhkuruna smallahi 'alaiha iftira'an 'alaih. Ini ternak-ternak disembelih tidak usah sebut nama Allah. Itu aturannya, jangan menyebut nama Allah. Semuanya mengada-ngada atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ini bidah-bidah yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin. Bidah lain dalam surah Al-A'raf. Ya bani Adam, wahai bani Adam, la yaftinannakumus syaitan. Jangan sekali-kali syaitan memfitnah kalian. Fitnah yang kama akhraja abawaykum minal jannah. Yang menyebabkan kejadian besar sebagaimana dia telah berhasil mengeluarkan dua bapak kalian dari surga, sampai kepada firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza fa'alu fahisha qalu wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarna biha. Dan jika mereka melakukan kekejian, mereka mengatakan, kami telah menjumpai bapak-bapak kami di atasnya dan Allah yang memerintahkan hal ini. Kemudian Allah jawab, sampai kepada firman Allah selanjutnya, kulu washrabu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, makan dan minumlah dan jangan kalian melampaui batas. Sungguh Allah tidak mencintai orang-orang yang melakukan pelampauan batas. Kemudian Allah berkata, qul man harrama zinatallah, sampaikan ya Muhammad, siapakah yang mengharamkan perhiasan Allah, allati akhrajal ibadi, yang Allah keluarkan kepada hambanya, hamba-hambanya, wattayyibat, dan yang baik-baik dari rezeki. Kenapa Allah menyuruh Rasulullah SAW untuk menyampaikan hal ini kepada orang-orang, kepada masyarakat? Sebab ada masyarakat yang melakukan pelanggaran ini, mengharamkan perhiasan Allah. Di antara bentuknya, orang-orang musyrikin di zaman jahiliyah membuat aturan pakaian bagaimanapun indahnya, kalau memang milik kamu dari kabilah kamu, haram dipakai untuk melakukan ibadah di Masjidil Haram, untuk tawaf dan semisalnya. Haram. Ini Allah tegur. Siapa yang mengharamkan perhiasan Allah? Terus, mau pakai apa? Nanti boleh berpakaian kalau pakaian dari mereka. Yang laki-laki dapat dari laki-laki mereka, yang perempuan dapat dari perempuan mereka. Kalau tidak dapat, pakaian dalam, apa? Tawaf dalam keadaan telanjang. Itu lebih baik daripada kamu berpakaian dengan pakaian kamu yang kamu lakukan untuk berbuat dosa. Coba lihat dalilnya. Ini keadaan orang musyrikin. Iya, membuat syariat ini. Syariat lain. Qul inna ma harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Dan seterusnya. Iya. Ini sudah ya. Ini surah Al-Araf yang kita baca tadi. Apa syariat lainnya yang mereka buat-buat? Mereka buat syariat. Mereka mengatasnamakan dirinya humus. Humus artinya anak-anak haram. Mereka adalah anak-anak haram. Manusia-manusia mulia. Manusia mulia, anak-anak haram punya aturan khusus. Tidak sama dengan orang awam. Kalau begitu, lihat aturan tambahan untuk mereka. Mereka kalau haji tidak perlu wukuf di Arafah. Itu untuk manusia, orang-orang umum. Mereka cukup langsung di Musdalifah. Tidak perlu sampai Arafah. Itu untuk orang-orang umum. Ini bidah, bidah yang mereka lakukan. Tawaf. Mereka membuat istilam-istilam baru. Yang mereka sentuh, bukan hanya yang disyariatkan oleh Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Mereka tambah istilam juga kepada diantaranya dua berhala, Isaf dan Nailah. Isaf dan Nailah. Sentuh itu dalam tawaf. Talbiyah mereka tambah dengan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik illa syarikun huwa lak. Ya Allah, kami datang memenuhi panggilanmu. Ya Allah, tak ada sekutu bagimu kecuali sekutu milikmu. Sekutu itu mereka tetapkan. Untuk suku ini ada Lata, untuk suku ini ada Uzza, untuk suku ini ada Manah, dan berbagai sekutu yang mereka buat-buat. Ini syariat-syariat. Semuanya adalah proses keluar dari hakikat agama. Dengan cara melakukan bid'ah dan mereka mengatasnamakannya agama, Allah yang memerintah. Kalau jelas-jelas mereka tidak bisa pungkiri bahwa itu perintah Allah, itu ajaran Nabi Ismail, itu ajaran Nabi Ibrahim misalnya, mereka tidak bisa pungkiri, maka tetap mereka bisa keluar juga. Keluar dengan berhujjah apa? Takdir. Allah takdirkan, Allah kehendaki. Karena Allah kehendaki, apa salahnya? Titik kesesatannya adalah, sebab mereka menganggap kehendak itu hanya satu. Kalau Allah kehendaki, berarti Allah cintai. Tidak mampu membedakan antara kehendak kauniyah dan kehendak syar'iyah. Dan ini ilmu furuq yang harus betul-betul dibedakan. Bedakan betul kehendak kauniyah dan kehendak syar'iyah. Siapa yang tidak mampu membedakannya, terjatuh ke dalam kesesatan yang sangat mengerikan. Al-ikhwah rahimakumullah. Wa haula qad yusammuna ma ahdathuhu minal bid'ah haqiqah kama yusammuna ma yashhaduna minal qadar haqiqah. Mereka, jadi saya sudah jelaskan, sama persis dengan orang musyrikin dari dua sisi ini. Keluar dari petunjuk agama, dari hakikat agama, dari penghambaan yang benar, dengan berhujjah terhadap takdir, dengan takdir. Yang kedua, dengan membuat bid'ah yang dianggap sebagai agama. Yang pertama, sengaja keluar dari agama, tapi punya dalil. Takdir. Yang kedua, menganggap di atas agama, tapi agama buah. buatan. Coba lihat bagaimana dua hal yang bertentangan ini menyatu di dalam kekafiran. Semakin membuktikan kepada kita bahwa orang-orang ini tanakut dengan tanakut yang sangat nampak. Al-ikhwah rahimakumullah. Kemudian beliau lanjutkan sisipan pembahasan yang sangat penting dalam istilah. Mereka ini sering menamakan perkara-perkara baru yang mereka buat, yang merupakan bid'ah demi bid'ah, sebagai hakikat pula. Sebagaimana mereka menamakan syuhudnya terhadap takdir juga hakikat. Ini dua penggunaan kata hakikat. Bagi kelompok-kelompok yang menyimpang dalam penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penggunaan kata hakikat. Jadi ada yang sampai ke dalam jenjang hakikat, keluar dari perintah dan larangan dengan dalil sudah syuhud terhadap hakikat kauniyah, berhujjah terhadap takdir. Ada juga yang menganggap dirinya sudah sampai ke dalam hakikat dengan membuat bid'ah. Bid'ah itu adalah hakikat. Ini hakikat agama. Jadi ada orang yang menganggap dirinya sudah sampai ke dalam jenjang hakikat dengan cara tidak berzikir sudah. Tidak perlu zikir, tidak perlu membaca Quran. Iya. Ada juga yang keluar dari petunjuk dengan apa? Membuat zikir-zikir bid'ah, zikir-zikir syirik, dan menganggapnya zikir ini zikir tingkat tinggi. Iya, zikirnya jenjang hakikat. Seperti apa? Zikir Allah, Allah, Allah. Lebih mengerikan lagi, lebih hebat lagi katanya, huwa, huwa, huwa. Lebih hebat lagi tinggal hunya. Hu, hu, hu. Ini bid'ah, tapi ini hakikat. Inilah hakikat agama. Ini jenis ini nih. Ada juga hakikat agamanya, tidak perlu berzikir. Tidak ada lagi beban tanggung jawab berzikir. Sudah sampai ke dalam hakikat agama melalui jalur apa? Syuhud terhadap hakikat kauniyah, berhujjah terhadap takdir. Ada juga hakikat agamanya adalah bid'ah yang dibuat buat. Cermati nih. Hakikat-hakikat yang dibuat-buat manusia. La ilaha illallah. Wa tariqatul haqiqati indahum. Kemudian Syekh menyimpulkan, tarikat, jalan hakikat di sisi mereka sebenarnya adalah huwa suluk alladhi la yataqayyadu sahibuhu bi amri syari' wa nahyi walakin bima yara wa yadhuqu wa yajidu fi qalbihi ma'a ma fihi min ghaflatin anillahi jalla wa ala wa nahwi dhalik. Jalan hakikat bagi mereka adalah menempuh jalan yang tidak dibatasi oleh perintah pembuat syariat dan larangannya, tetapi yang membatasinya, yang menentukannya murni sesuai dengan ra'yu, pendapat, yadhuku sesuai dengan rasa, wa yajidu dan wajid pencapaiannya, apa yang dijumpai. Perhatikan dua istilah ini, yadhuku dari kata dhauq, rasa, wajid dari kata menjumpai. Ini ada dalam hadis. Hanya mereka salah dalam menggunakan jenjang ini. Kembali kepada perasaan. Kalau perasaan sudah menjumpai, itu dia, di dalam hati. Itu pun kondisi mereka lalai dalam mengingat Allah Jalla wa'ala. wa haula la yahtajjuna bil qadari mutlaqa bal umdatuhum ittiba'u ara'ihim wa ahwa'ihim wa ja'aluhum lima yarawnahu wa yahwunahu haqiqa wa amruhum bittiba'iha duna ittiba'i amrillahi wa rasulih nadhira bid'i ahli al-kalam min al-jahmiyati wa ghairihim alladhina yaj'aluna mabtada'u min al-aqwali al-mukhalifah al-mukhalafati lil-kitabi wa sunnah haqa'iqa aqliyah yajibu i'tiqaduha duna ma dallat alayhi as-sam'iyat thumma al-kitabu wa sunnah imma an yuharrifu al-qawla fihima amma wadi'ih wa imma an yu'ridu anhu bil kulliyah fala yatadabbaruna wala ya'qiluna bal yaqulun nufawwidu ma'na ila Allah ma'i'tiqadihim naqida madlulih wa idha huqqiqa ala ha'ula ma yaz'umuna min al-aqliyatil mukhalafa lil kitabi was sunnah wujidat jahliyat wa'i'tiqadatin fasidah. Kata Syekh rahimahullahu ta'ala, mereka-mereka ini tidak berhujjah terhadap takdir secara mutlak. Jadi mereka tersesat dengan berhujjah terhadap takdir. Itu sebenarnya bukan mutlak hujjah mereka. Sudah beliau singgung sebelumnya, beliau ungkap lagi dalam bahasa yang lain, menekankan makna yang sama. Yaitu, pegangan mereka yang sebenarnya adalah semata mengikuti pendapat dan hawa nafsu. Ingat, selalu dua ini diingat. Pendapat, sangkaan, bukan ilmu. Hawa nafsu, kecenderungan jiwa. Ini dua ini. Dua ini jamaah, ketahuilah, sumber kesesatan seluruhnya. Tidak ada satupun kesesatan di alam semesta kecuali dua ini sebabnya. Mau lihat dalilnya? Saya akan sebut di beberapa kalimat selanjutnya. Tapi saya khawatir kita tidak sampai. Saya sebut duluan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah An-Najm. Iyattabi'una illa dhann wa ma tahwal anfus wa laqad ja'ahum min rabbihimul huda. Mereka orang-orang kafir, orang-orang musyrikin, tidaklah mengikuti kecuali hanyalah abdon, sangkaan. Bukan ilmu. Kira-kira, menurut pendapat saya, dalam pandangan saya, dalam tinjauan pikiran saya, menurut analisa saya, ini. Kira-kira, dalam perkara ini adalah ini, atau menurut profesor ini, menurut si Anu, perkara ini adalah begini. Ini sangkaan semuanya. Iyattabi'una illa dhann, kata Allah. Terus yang kedua, wa ma tahwal anfus, dan apa yang merupakan kecenderungan anfus, jiwa. Ini hawa nafsu. Kalau yang pertama, itulah yang dikenal dengan kata syubhat. Yang kedua, itulah yang dikenal dengan kata syahawat. Lawan keduanya adalah kalimat selanjutnya. Padahal kata Allah, walaqad ja'ahum mir rabbihimul huda. Padahal telah datang kepada mereka dari Tuhan mereka petunjuk. Ilmu yang datang dari Allah jamaah, penghancur sangkaan ini, syubhat, dan sekaligus penghancur ajakan-ajakan syahwat itu. Ini umdah mereka. Di situ pegangan mereka. Dalilnya adalah ayat itu. Berhujjah dengan takdir, metode saja. Dia tidak pegang betul. Melakukan bid'ah dan menyandarkan kepada agama, metode. Bentuk dari bentuk-bentuk. Hakikatnya adalah dua ini. Langsung diungkap oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Iyattabi'una illa dhann. Mereka tidak mengikuti kecuali hanyalah dhann. Sampai-sampai Allah membahasakannya dalam bentuk penafian. iyattabi'una, mereka tidak mengikuti, ini menafikan, menafikan illa, kecuali, berarti mengkhususkan hanya ini, tidak ada selainnya. Dua jalur penyesatan, tidak ada satupun yang sesat, orang, kelompok, masyarakat, dan tidak ada satupun bentuk kesesatan kecuali ini sumbernya. Dan jalan keselamatan hanya apa yang turun dari Allah Subhanahu wa taala. Alikhwah rahimakumullah. Kemudian mereka menjadikan apa yang mereka pandang, apa yang sejalan dengan hawa nafsunya, dua ini. Sangkaan dan hawa nafsu, itu mereka jadikan sebagai hakikat. Mereka perintah untuk diikuti tanpa memerlukan lagi untuk mengikuti perintah Allah dan Rasulnya. Metode ini persis sama dengan bid'ah-bid'ahnya ahli kalam dari kalangan Jahmiyah dan selainnya. Ini pembahasan lain. Kalau sebelumnya kelompok sesat yang kita bahas, saya langsung gandengkan dengan orang-orang musyrikin. Sekarang Syekh gandengkan dan samakan dengan kelompok sesat yang disepakati oleh ratusan ulama-ulama besar akan kafirnya Jahmiyah. Ratusan ulama-ulama besar di setiap zaman menyatakan kafirnya Jahmiyah ini. Hanya ada yang semisalnya, tidak kafir juga, tidak sampai kafir, tetapi apa? Metodenya sama. Jahmiyah dan semisalnya apa? Mereka juga membuat apa yang mereka ada-adakan, bid'ah yang mereka ada-adakan, berupa apa? Pendapat-pendapat yang berselisih, yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Mereka menjadikannya sebagai hakikat-hakikat akal yang wajib untuk diimani tanpa petunjuk as-sam'iyat Al-Quran dan Sunnah. Anda perlu pahami, metode mereka adalah Jahmiyah dan semisalnya, ahli filsafat dan semacam itu. Itu membuat aturan-aturan akal. Kalau begini dan begini harus begini, kalau begini dan begini harus begini, yang begini dan begini harus begini. Ini harus paten, ini harus begini, pasti dan pasti. Inilah yang harus dijadikan pegangan dalam berpikir, dalam mencari kebenaran. Kalau sejalan dengan ini, maka itu yang benar. Kalau tidak sejalan, maka itu salah, walaupun dari Quran dan Sunnah. Pegangan mereka adalah la dina liman la aqlalah. Tidak ada agama bagi mereka yang tidak punya akal. Hadis palsu. Mereka membuat batasan-batasan akal. Orang berakal itu begini cara berpikirnya, begini metodenya, begini dan begini. Mereka haruskan, harus dipahami, inilah hakikat akal. Yang segala perkara diukur oleh perkara ini. Menentang perkara ini keluar dari akal, kebodohan itu. Walaupun kita bawakan Al-Quran, keluar, tidak ada gunanya itu. Itu kenyataan yang ada dan sangat banyak di kalangan orang-orang yang belajar filsafat. Tempat belajarnya banyak di IAIN atau menjadi UIN. Banyak orang-orang semisal itu, walaupun tidak semuanya. Antum bawa ayat, tidak ada nilai ayat Quran bagi mereka. Akal. Akal yang apa? Akal yang sudah dibuatkan garis-garisnya oleh orang-orang penyembah berhala. Socrates, Plato, serta Testes dan Toto lainnya. Ini menjadi pegang. Kalau sudah dikatakan Plato berkata, luar biasa. Itu mengalahkan firman Tuhan. Itulah hakikat akal. Ini metodenya Jahmiyah dan ahli kalam. Ketika diperhadapkan dengan Al-Quran, Al-Quran dan Sunnah, bagaimana keadaannya mereka? Mereka mempunyai beberapa metode. Pertama, mereka selewengkan makna ayat-ayat Al-Quran dari tempat-tempatnya. Ayat ini bukan itu maunya, ayat ini maunya yang seperti ini. Padahal jelas-jelas Allah haramkan, tetapi dia mampu menyelewengkannya. Kan boleh juga. Kalau dia, yang lebih mengerikan lagi, yu'ridu anhu bil kulliyah, berpaling dari Al-Quran secara menyeluruh, sehingga tidak mau mentadabburinya, tidak mau memahaminya. Terus Al-Quran dan Sunnah mereka ingkari? Tidak juga. Mereka mengatakan, Al-Quran dan Sunnah ini serahkan saja maknanya kepada Allah. Kita jangan pahami. Sebab di situ bukan akal. Akal mereka sampai apa? Bukan ilmu di situ. Ilmu itu ada pada akal. Bersamaan dengan itu, maknanya mereka serahkan kepada Allah, tetapi keyakinan mereka menyelisihi kandungan Quran dan Sunnah. Kemudian saya menegaskan, wa idza huqqiqah, ketika diteliti lebih dalam kaidah-kaidah akal yang mereka anggap sebagai akal yang hebat yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah ini, wujidat ternyata adalah jahliyat, murni kebodohan dan keyakinan-keyakinan yang merusak. Demikian jamaah, kalau sesama orang bodoh, ia akan mengunggulkan yang paling bodoh. Kalau sesama preman, siapa yang paling hebat? Kalau sesama pelacur, siapa yang paling hebat? Demikian. Gampang sekali melihat hasilnya. Mau melihat ini kebodohan, lihat hasilnya. Sampai di mana hasil? Pengenalan Tuhan melalui ahli filsafat. Sampai di mana hasilnya? Dengan metode yang sangat rumit, akal yang memberatkan, merumitkan, sesat, berjalan ke sana kemari ingin mengenal Tuhan dengan cara ini, dengan cara ini, dengan cara ini, jangan cara ini. Terus ketika sampai, apa ujung-ujungnya? Itu pun sudah banyak yang jatuh ke jurang, ya. Sebab tidak bisa sampai-sampai. Jatuh ke jurang, sesat. Di antara jurangnya, jurang kegilaan. Jurang kegilaan. Tidak bisa, gila akhirnya. Sebab masuk dalam apa? Menggunakan akal tidak pada tempatnya. Akhirnya apa? Ketika sampai, apa kesimpulannya? Betul-betul saya yakin sudah ada Tuhan. Baru yakin ada Tuhan. Dengan perjalanan panjang, berliku-liku, sudah tercabik-cabik, tinggal tulangnya yang sampai. Tapi masih punya nafas. Itu pun keyakinannya. Apa pencapaiannya? Ada Tuhan. Orang musyrikin tidak perlu memahami itu, sudah meyakini ada Tuhan, maha hebat, maha luar biasa, saya sembah, tetapi tetap musyrik dan sangat bodoh, sebab menduakan Allah. Coba lihat kebodohan ini. Al-Ikhwa rahimakumullah, membantah filsafat punya kitab tersendiri, punya uraian tersendiri. Demikian pula kelompok yang digandengkan, yaitu yang melakukan penghambaan dengan cara yang sesat ini. Wa kadzalika ulaika idza huqqiqa alaihim ma yaz'umun min haqa'iq awliya'illah al-mukhalafah lil kitab was sunnah wujidat min al-ahwa allati yattabi'uha a'da'ullah la awliya'u. Demikian pula mereka, kelompok yang lain itu. Itu apa? Yang hanya sampai dalam hakikat kauniyah. Ketika diteliti lebih jauh, apa yang mereka sampai, apa yang mereka telah sampai, jangkau yang mereka anggap sebagai hakikat-hakikat menjadi wali-wali Allah. Sebab itu kan anggapan mereka, kalau sudah sampai ke dalam jenjang hakikat, wali. ini wali. Ini cara pandang wali sudah. Yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah. Ketika diteliti lebih jauh, ternyata yang dijumpai hanyalah kehidupan para wali, ternyata kehidupan penuh nafsu. Bukan sekedar penuh nafsu, lautan nafsu. Nafsu demi nafsu yang hanya diikuti oleh musuh-musuh Allah. Tidak pernah dilakukan satupun wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Al-ikhwah rahimahumullah. Ini sangat mengerikan kalau diungkap yang ini. Kengerian-kengeriannya. Antum tidak usah terlalu banyak berpikir, melihat langsung. Kadang di Jawa terlalu banyak contoh. Anggap misalnya Gus Mit. Gurunya Gus Dur. Maaf ini. Tapi dua-duanya sudah kembali. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kita siap-siap juga. Gus Mit dikenal sebagai pemimpin wali. Pemimpin tarekat se-Jawa Timur. Tetapi kadang di diskotik. Istrinya pun penampilannya modelnya. Tidak ada busana betul sudah. Ketika ditegur. Orang-orang yang mengikutinya, wah luar biasa. Ketika ditegur, itu apa itu? Pemimpinmu, walimu. Itu kacamata kita, kacamata orang awam. Untuk melihat dia, harus sesama kacamata wali. Harus sesama wali yang bisa melihatnya. Harus sama-sama penjahat. Awam masih di atas fitrah. Mampu melihat itu kesesatan. Hanya dirusak akalnya. Supaya tidak berkomentar. Al-ikhwah rahimakumullah. Aslu dalali man dallah. Kesesatan. Asal kesesatan. Dari semua orang yang sesat adalah. Ini boleh simpulkan. Kesesatannya orang-orang musyrikin. Kesesatannya dua kelompok ini. Kita baru bahas dua kelompok ya. Yang salah. Kesesatannya Jahmiyah dan semisalnya. Asal kesesatan semua yang sesat adalah. Bitaqdimi qiyasihi ala nassil munazzal min indillah. Yang kedua. Wa taqdimi tiba'il hawa ala tiba'i amrillah. Ini jadikan garis bawahi. Ini dengan tinta emas ini. Ini ada tinta emasnya. Warna kuning. Anggap ini tinta emas. Ini asal kesesatan. Semua yang sesat. Yaitu apa? Takdim. Mendahulukan kias. Sangkaan. Dari nas. Keterangan jelas. Yang turun dari yang maha mengetahui. Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang diungkap dalam ayat. Iyattabi'una illadhon. Sumber kedua. Takdim. Lebih mendahulukan mengikuti hawa nafsu. Hawa itu apa? Kecenderungan hati, perasaan. Itu hawa dalam makna bahasa. Ini ada air minum, ada wedang jahe, ada madu. Kita pilih apa? Sesuai dengan itu hawa namanya. Itu kecenderungan hawa namanya. Ada orang beragama mendahulukan itu. Cara beragamanya mendahulukan itu. Dari apa? Mengikuti perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Itu hakikatnya. selesai pembahasan dalam poin ini. Kemudian beliau berkata, fa inna ad-dawqa wal wajad wa nahwa dhalik huwa bihasabi ma yuhibbuhu al-'abdu fa kullu muhibbin lahu dawqun wa wajadun bihasabi mahabbati fa ahlul iman lahum min ad-dawq wal wajad mithlu ma bayyanahu an-nabi alaihi salatu wassalam biqaulihi fil hadithis sahih thalathum man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman man kana Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma wa man kana yuhibbul mar'a la yuhibbuhu illa lillah wa man kana yakrahu ayyarji'a fil kufri ba'da in anqadahu Allahu min kama yakraha ayyulqa fil nar wa qala sallallahu alaihi wasallam fil hadithis sahih dhaqa ta'amal iman man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa amma ahlul kufri wal bid'i was syahawat fakullum bihasabi. Ini berhubungan dengan pembahasan sebelumnya, tetapi dia merupakan pembahasan pendalaman lanjutan. Saya terjemah dulu. Karena sungguh ad-dawq wal wajad, dawq itu rasa. Ada makanan? Saya ambil. Terasa enaknya. Berarti apa? Saya telah dzaqa. Saya telah sampai ke dalam jenjang dzauq. Merasakan. Wajib menjumpai. Mendapati. Dia dapat sudah. Dia jumpai sudah. Di dalam dirinya hal itu. Mirip tadi. Misalnya dia makan. Oh, dia rasa nikmat. Berarti dia sudah wajib. Siapa dia sudah jumpa? Jumpai. Itu wajib. Jadi mirip ya. Dzauq dan wajib. Perhatikan. Dua istilah ini ada dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Dzauq dan wajib. Dan yang semisal ini itu disesuaikan dengan apa yang hamba cintai. Apa yang hamba cintai? Apa hubungannya dengan yang di atas ini? Kayaknya Syekh rahimahullahu taala ingin menekankan proses dari proses mendahulukan hawa, mendahulukan qiyas dari nas dan dari mengikuti perintah. Dengan metode apa? Dengan mengunggulkan dzauq dan wajib. Karena itu, Syekh ingin mendudukkan hakikat dzauq dan wajad ini. Hal yang lain, memang dalam uraian-uraian ilmu ma'rifat yang dibahas dalam banyak jalur, pembahasan maqam atau jenjang dzauq dan wajad ini memang terbahas. Lagi pula, pembahasan kita, kitab ubudiyah. Syekh ingin mengurai ubudiyah yang benar, ubudiyah yang batil. Karena itu beliau bahas dzauq dan wajad ini. Jelas ini ya? Tayyib. Ini ilmu pertama. Ada dzauq, ada wajad, dan yang semisalnya. Dan yang semisalnya. Ini disesuaikan dengan apa yang hamba cintai. Dalam penghambaan harus ada cinta, dan di sanalah orang akan merasakan dzauq dan wajad. Disesuaikan dengan apa yang hamba cintai. Setiap orang yang mencintai pasti mempunyai dzauq dan wajad, disesuaikan dengan cinta dia terhadap yang dia cintai. Besar tidaknya dauk dan wajibnya disesuaikan dengan besar tidaknya cinta dia. Sehingga kalau begitu, ini umum, orang beriman punya, orang kafir punya, ahli bidah punya, semua pasti punya. Sebab semua mencintai. Ada yang dicintai? Ya tidak? Cinta inilah jamaah yang menjadi penggerak segalanya. Sekarang Syekh, mulai dari ahli iman. Ahlul iman, orang yang betul-betul beriman, mereka mempunyai dauk dan wajib seperti yang Nabi alaihi salatu wassalam jelaskan dalam firman sabdanya dalam hadis yang sahih. Ini datang dalam Sahih Bukhari, Muslim, Ibnu Majah dan lainnya. Dari sahabat Anas radhiyallahu an, dan dia mempunyai beberapa lafaz. Ini di antara lafaz yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Thalathun, ada tiga. Man kunna fihi, siapa yang tiga ini ada pada dia, wajada. Perhatikan kata wajada. Wajada. Dia akan jumpai halawatal iman, manisnya iman. Istilah baru, manisnya iman. Sebab ini berhubungan dengan apa yang dijumpai, apa yang dirasa. Iya. Ya tidak. Kita sudah dapat makanan enak, kemudian kita cicipi, terasa? Setelah rasa ada manis, ada kenikmatan, itu dia, bersambung dia itu. Tapi beda ya, iya, antara upaya dengan akibat dari upaya itu. Beda antara makan dengan apa? Setelah makan baru muncul nikmat. Itu halawahnya. Sekarang ini halawah. Kata Nabi, tiga. Siapa yang tiga ini ada padanya, wajadah. Ini jenjang wajadah. Jenjang dia mampu wajadah. Menjangkau, menjumpai halawatal iman, manisnya iman. Apa tiga itu? Satu. Mereka yang Allah dan Rasulnya yang paling dia cintai. Kata cinta. Ini yang menjadi ukuran. Mereka adalah orang yang Allah dan Rasulnya yang paling dia cintai dari semua selain keduanya. Yang kedua, mereka adalah orang-orang yang mencintai seseorang, dia tidak mencintainya kecuali hanya karena Allah. Ini cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, mereka adalah orang-orang yang, ini sifat ketiga, yakrahu, benci. Berarti kalau mau sampai ke dalam jenjang ini, bukan hanya cinta, harus juga punya lawannya cinta. Benci. Bencinya kemana? Cintanya sudah jelas, kepada Allah. Kemudian lahir cinta kepada manusia yang paling Allah cintai, Rasulnya. Selanjutnya berkembang, mencintai siapapun juga karena Allah. Kemudian lahir sifat ketiga, benci. Benci apa? Ayyarji'a ilal fil kufr. Benci untuk kembali kepada kekafiran. Setelah Allah selamatkan dia, sebagaimana bencinya dimasukkan ke dalam api. Harus sebagaimana bencinya. Kalau jamaah diikat, ada api yang menyala-nyala, berkobar. Kita diikat. Mau dilempar masuk. Suka? Hah? Suka atau tidak suka? Benci? Hah? Sangat? Kalau kita bisa membenci kekafiran sama dengan itu, baru dapat sifat yang ketiga. Kalau lebih, berarti lebih bagus. Nabi hanya memberikan batasan, dapat manisnya iman. Berapa kadar manisnya iman? Tergantung. Semakin hebat, berarti semakin manis. Jelas ini ya? Ini kadar dapat. Berapa kelezatannya? Tergantung pengembangan tiga sifat ini. Sebab cinta berjenjang-jenjang tanpa batas. Cinta karena Allah pun berjenjang-jenjang tanpa batas. Benci pun berjenjang-jenjang tanpa batas. Tapi batasan untuk sampai merasakan manisnya iman harus dengan tiga ini. Ini jenjang al-wajad, langsung dari turun dari Allah kepada utusannya. Kalau orang hanya mengunggulkan perasaan, pendapat, dia tidak akan pernah sampai kepada hakikat al-wajad ini. Ini penghambaan tingkat tinggi. Melakukan penghambaan sampai merasakan manisnya penghambaan itu. Tapi ingat, manis pun bisa dirasakan oleh lainnya. Manis dalam kekafiran. Wah, itu mengerikan. Lihat lebih jauh. Kita bahas dulu. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi bersabda dalam hadits yang sahih. Hadits yang sahih di sini sahih Muslim, At-Tirmidzi, Ahmad rahimahumullah taala, Al-Baghawi dan lainnya dari sahabat Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu an. Nabi mengatakan dzaqa. Dzaqa. Ini jenjang dzauq. Dzaqa ta'mal iman. Dia akan merasakan ta'mah, makanan manisnya atau lezatnya iman. Siapa? Marradiya billahi rabba, mereka yang ridha Allah sebagai rabbnya, wabil islami dina, ridha Islam sebagai agamanya, wabi muhammadin nabiyya, ridha Muhammad sebagai nabinya. Ridha bukan sekedar mengaku, ridha. Kalau sudah sampai ke dalam jenjang ridha ini, maka dia akan dhaqah. Merasakan manisnya iman. Ini orang yang beriman. Orang kafir, kata beliau, amma ahlul kufur, adapun orang-orang kafir, wal bidah, para ahli bidah, was syahwat, para pengikut syahwat, semuanya punya cinta. Orang kafir mencintai? Antum tidak pernah melihat bagaimana cintanya orang-orang Nasara terhadap yang disalib itu. Cintanya orang-orang Hindu Buddha terhadap patung-patungnya. Ahli bid'ah, antum tidak pernah melihat bagaimana cintanya terhadap orang-orang yang dicintai, perbuatan yang dicintai. Pelaku syahwat. Yang kita banyak kenal cinta, nikmat ini yang justru banyak ini, syahwat. Cinta sama wanita dan semacam itu, ini yang banyak kita tahu. Ternyata semuanya merasakan, bisa merasakan dzauq dan wajad. Kata beliau, kullun bihasabi, semuanya disesuaikan dengan apa? Dengan apa tadi atas? Kadar cinta dia terhadap yang dia cinta, dia cintai. Jadi semuanya bisa sampai ke dalam jenjang dzauq dan wajad. Kalau begitu, dzauq dan wajad bukan ukuran benar tidaknya seseorang. Orang kafir punya dzauq dan wajad. Ahli bid'ah punya dzauq dan wajad. Pelaku maksiat punya dzauq dan wajad. Orang beriman juga punya dzauq dan wajad. Yang harus kita cermati adalah mana dzauq dan wajad yang benar. Yang dahsyat, nikmat tiada tanding. Qila li Sufyan ibn Uyainah, cermati hadis ini, apa asar ini. Sufyan ibn Uyainah rahimahullahu taala ditanya, ma balu ahli al-ahwa, lahum mahabbatun syadidah li ahwaihim, ini pertanyaan kalau diajukan kepada beberapa tokoh agama, ulama, sulit akan menjawab pertanyaan ini. Hanya sekarang kita akan mendapatkan jawabannya. Ilmu yang sangat luar biasa. Sufyan ibn Uyainah, ahli hadith, ahli zuhud, ahli ibadah, ulama besar, ahli sunnah di zamannya. Beliau ditanya, kenapa ahli al-ahwa, para pelaku bid'ah, para pengikut hawa nafsu, mempunyai kecintaan yang sangat hebat terhadap hawa-hawa nafsu mereka. Bid'ah demi bid'ah mereka. Ini ada orang sampai pusing ini. Ini jelas-jelas pelaku bid'ah. menyelisih kaum muslimin, menyelisih ulama-ulamanya. Tapi kenapa betul-betul lengket terhadap bid'ahnya, mau mati melakukannya, yang menunjukkan apa? Hebatnya cintanya terhadap hal itu. Sebab yang dia pahami apa? Yang punya kesiapan untuk mati itu hanya orang beriman. Gua salah dalam memahami. Akhirnya dia pusing, kenapa ini? Ahli bid'ah juga bisa seperti itu. Sufyan ibnu Uyainah rahimahullahu taala mengatakan, anasita qaulahu taala, apakah kamu lupa firman Allah subhanahu wa taala, wa ushribu fi qulubihimul ijl bikufrihim aw nahwa hadha minal kalam. Apakah kamu lupakan firman Allah subhanahu wa taala? Ini ayat tentang Samiri, pengikut Nabi Musa, yang turut selamat juga. Iya. Dan yang mengikuti Samiri, yang melihat asar dari malaikat, kemudian dengan keahliannya, merubah sisa-sisa emas, peninggalan Firaun, diantara penafsirannya, iya, dia bentuk dengan teknik tertentu, akhirnya berbentuk ijl, anak sapi, mengeluarkan suara. Terjadi fitnah, kekafiran, wukuf mengharap berkah dan diserahkan ibadah kepadanya. Nabi Musa tidak ada saat itu. Memenuhi panggilan Allah untuk menerima wahyu. Yang ada Nabi Harun, sudah memberikan peringatan, tetapi beliau tidak ingin memecah belah Bani Israel dengan memberi peringatan yang lebih lewat batas. Tunggu Nabi Musa supaya bisa dituntaskan lebih dalam. Ini sempurna dalam menghadapi kemungkaran. Dengan menggunakan akal, tidak dengan menggunakan perasaan. Lihat bagaimana orang yang padahal jamaah hanya beberapa waktu. Nabi Musa pergi hanya 40 hari. Hanya beberapa puluh hari. Terjadi kesesatan ini, tetapi akibatnya apa? Wa ushribu fi qulubihimul ijl. Ushribu, dibenamkan, diresapkan ke dalam hati mereka al-ijl itu, bikufrihim, dengan sebab kekafiran mereka. Jadi ada proses jamaah sebagai akibat dari kesesatan, ada hukuman berupa semakin Allah rasakan dia cinta di atas kesesatan. Ini mengerikan. Sama dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Tak kala mereka berpaling, mereka yang berpaling, zaghu waw jamaah, mereka yang berpaling, kemudian lahir berpaling selanjutnya, azagallah, Allah yang jadikan berpaling. Akibat berpaling yang pertama, semakin dijauhkan. Di antara bentuknya adalah semakin ditanamkan cinta terhadap kekafiran ini. Ini dalilnya. Sufyan ibn Uyainah rahimahullahu taala, ahli bid'ah sudah diresapkan cinta. Sudah diresapkan ke dalam hati mereka hawa nafsu itu. Lihat ikhwah, antum bisa merasakan yang seperti ini? Melihat? Lihat yang paling nampak di tengah masyarakat kita misalnya. Yang paling mudah dipahami, orang-orang yang cinta sama wanita. Lihat ungkapan-ungkapan para penyair-penyair dalam mengungkap cinta terhadap wanita. Oh, luar biasa mengerikannya. Ungkapan yang menunjukkan, wih, gimana sudah cintanya ini? Di dalam hatiku hanya ada kamu. Gunung kan ku daki, lautan kan ku seberangi, untuk mati bersamamu. Coba lihat ini kalimat-kalimat. Itu diungkap dengan sepenuh hati. Coba lihat. Sebab itu ungkapan pendalaman itu. Kenapa sampai ada yang seperti itu? Ini jenjang apa? Zawuk. Itu jenjang zawuk. Merasakan manis dalam mencintai si dia. Semakin manis, semakin tersiksa dia. Sebab apa? Cinta itu pasti terputus. Semua cinta yang bukan karena Allah pasti terputus. Di saat terputusnya, jangan tanyakan kengeriannya. Belum mati dia, ada yang diputus dengan kematian, itu saat paling mengerikan dalam kehidupan dunia. Dalam barzakh yang mengerikan, di akhirat yang mengerikan. Sekedar dia masih hidup sehat walafiat, badannya kekar, ketika diputus oleh sang kekasih, jadi apa dia? Lihat penderitaan yang dialami. Sakit gigi pun lebih dia pilih daripada sakit hati. Kalau orang kalau sudah sakit gigi menendang kesana kemari. Al-ikhwah rahimahkumullah. Ini ketika apa? Dia sudah sampai ke dalam jenjang dauk, merasakan. Sudah pasti terputus. Begitu diputus, oh luar biasa stres. Ada yang minum racun? Ada yang gantung diri? Ada yang tidak datang kantor? Ada yang mengurung diri? Ada. Pokoknya bergoncangan betul. Itu apa? Proses terputusnya ikatan yang dicintai. Cermati ini. Ini ilmu penting ini. Kalau secara nyata, yang kasar-kasarnya, coba kita tarik tambang, saling terikat, semakin kuat ikatannya, semakin kuat tarikannya, begitu diputus, semakin hebat terlemparnya, Untung kalau terlemparnya ke rerumputan, kalau ke tembok, kalau ke jurang, ikatan hati lebih mengerikan. Ikatan hati ini menjadi uraian-uraian lebih dalam dalam penghambaan. Tapi yang jelas, kita sudah dapat inti yang sangat inti. Ikatan cinta kepada Allah. Jangan pernah lepas ini. Yang melahirkan cinta kepada manusia yang paling Allah cintai, Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kemudian lahir cinta karena Allah. Kenapa kamu cinta istrimu? Ada yang cinta karena tabiat, cantik, mempesona tabiat. Ada yang cinta lebih dalam dari itu. Dia berbusana muslimah. Dia menjaga kehormatannya. Dia mentaati suaminya. Dia senang tersenyum. Dia taat karena Allah. Sehingga apa? Dia mencintai lebih dalam lagi. Dia haruskan dirinya mencintai dalam-dalam lagi. Karena cintanya kepada Allah. Cintanya kepada Allah mengharuskan mencintai semua yang Allah cintai. Cinta yang seperti ini jamaah. Cinta yang kekal abadi. Tidak pernah terputus. Cinta yang seperti ini jamaah. Terus akan lanjut di negeri akhirat. Antum tidak pernah dapat pembahasan cinta yang seperti itu. Kehidupan rumah tangga yang harmonis sebenarnya di sini. Dalam pembahasan hakikat cinta. Cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak orang nanti harmonis kalau apa? Ada ini, ada ini, ada itu. Kekayaan. justru itu yang menyebabkan semakin hancur. Al-ikhwah rahimahumullah. Kemudian cinta yang benar, selain melahirkan cinta karena Allah, harus melahirkan benci karena Allah pula. Itu cinta yang benar. Masuk akal? Masuk akal. Jangankan cinta karena Allah, cinta kepada Allah. Kita cinta sama sahabat kita, kemudian kita juga mencintai musuhnya yang menyakiti dia. Oh, dia akan benci sama kita, tidak akan ketemu. Cinta karena Allah mengharuskan benci karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kita benci kekafiran dan orang-orang kafir karena cinta kita kepada Allah. Inilah penghambaan. Siapa yang sampai ke sini? Kebenciannya terhadap kekafiran sampai dalam tahap seperti bencinya dia dimasukkan ke dalam api, menyatu dengan dua sifat yang di atas, maka dia akan merasakan halawatal iman. Kalau kita gambarkan dalam proses makan, iya, saudara, makanan, berarti saudara apa? Yang perlu diolah. Dia cuci tangan, bismillah, dia makan. Ini proses. Iya. Di saat dia makan, baru terasa manis, itu manis. Jadi halawatul iman ini, manisnya iman, nanti akan dijumpai, nanti akan kita rasa jenjang dauk dan wajad terhadap halawatul iman setelah melewati proses memiliki tiga sifat ini. Kita tidak tahu berapa lama. Yang jelas, ini aturannya. Tidak boleh keluar dari ini. Ini jenjang al-wajad dan tauq. Ini tauq dan wajad yang benar. Orang kafir, ahli bid'ah, mengikut syahwat, punya tauq, punya. Sudah ahli bid'ah. Fa'ubadul asnam, penyembah berhala, yuhibbuna alihatahum. Mereka juga mencintai sembahan-sembahan mereka. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa minan nasi man yattakhidu min dunillahi andada. Yuhibbunahum kahubbillah, walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Di antara manusia, ini orang-orang musyrik, ada yang mengambil selain Allah sebagai tandingan. Musyrik kan? Mengambil selain Allah sebagai tandingan. Ini orang musyrik. Bagaimana keadaan orang musyrik terhadap tandingannya? Yuhibbunahum. Mereka mencintai tandingannya. Kahubbillah. Sama dengan cintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kira-kira mereka cinta kepada Allah besar, dan mereka cinta terhadap sembahan selain Allah sama. Ini orang musyrik. Orang beriman, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang beriman lebih dahsyat cintanya kepada Allah. Kenapa? Sebab cinta itu murni. Dan kalaupun ada cinta kepada selain Allah, maka dia masuk dalam cinta karena Allah, bukan cinta tandingan, tapi cinta karena, yang ikut karena cintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Cermati penggunaan kata ini. Al-ikhwah rahimakumullah. Fa'illam yastajibulak. Jika mereka tidak memenuhi panggilanmu, seruanmu ya Muhammad, fa'alam, maka yakinlah, annama yattabi'una ahwa'ahum. Mereka tidak lain kecuali hanyalah mengikuti hawa-hawa nafsu mereka. Wa man adallu mimman ittaba'a hawa. Adakah lebih sahaya? Adakah yang lebih sesat dari orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya? Bighairi hudam minallah. Dengan metode betul-betul tanpa petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kaidah umum. Fa'illam yastajibu lak. Jika mereka tidak istijabah menerima seruanmu ya Muhammad, Allah tegaskan, fa'lam, yakinlah, hakikat mereka adalah annama yattabi'una ahwa'ahum. Mereka tidak lain kecuali hanyalah pengikut hawa-hawa mereka. Di sini diambil penamaan ahli bid'ah dengan ahlul ahwa. Ini ayatnya. dalilnya. Kenapa ahli bid'ah dan semua yang melanggar, bahkan semua yang melanggar petunjuk Nabi dikatakan ahlul ahwa. Ini ayatnya. Pengikut hawa. Itu cenderungnya. Iyattabi'una illa dhon. Ini ayat yang tadi. Mereka tidaklah mengikuti kecuali hanyalah dhon. Ini asal kesesatan yang pertama. Wa ma tahwal anfus. Ini asal kesesatan yang kedua. Penghancurnya adalah walaqad ja'ahum mir rabbihumul huda. Padahal telah datang kepada mereka dari Tuhan mereka al-huda. Petunjuk. Al-ikhwah rahimahumullah. Walihada, karena itulah yamilu haula ila sama'i syair wal aswat allati tuhawwijul mahabbah al-mutlaqah allati la takhtassu bi ahli al-iman bal yashtariku fiha muhibbur rahman wa muhibbul awthan wa muhibbus sulban wa muhibbul awtan wa muhibbul ikhwan wa muhibbul murdan wa muhibbun niswan wa haula alladina yattabi'una adwaqahum wa mawajidahum min ghairi i'tibarin lidzalika bil kitabi was sunnah wa ma kana alayhi salaful ummah wa ma kana alayhi salaful ummah. Kemudian beliau mengurai lebih dalam tentang pelanggaran mereka-mereka itu. Karena itu kata beliau cenderung tertarik. Mereka tertarik untuk mendengar syair-syair, suara-suara, lagu-lagu, nasyid-nasyid, dan yang semisal itu. Yang menggetarkan, menggerakkan cinta di dalam hati secara mutlak. Yang mana hal ini tidak hanya terkhusus pada ahli iman. Orang beriman juga bisa. Bisa dapat. Ketika ada keindahan suara. Ada imam yang baca surah Idza Syamsu Kuwirat misalnya. Yang merupakan sifat neraka. Iya. Dengan keindahannya, dengan keluar biasaannya, penekanan-penekanannya, sehingga memberi getaran hati. Imam yang lain baca tanpa kekuatan itu, beda responnya. Iya. Yeah. Ada orang ketika mendengarkan ayat Al-Quran langsung rindu kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari keindahan. Iya. Yeah. Bacaan. Orang beriman tersentuh juga dengan metode itu. Yang tidak beriman, ahli bid'ah, juga seperti itu. Kata Syekh, yashtarik. Bersyirikat dengan metode ini. Yang mencintai Ar-Rahman, dan yang mencintai berhala. Serta yang mencintai salib. Yang mencintai negeri. Padamu negeri, aku berjanji. Yang mencintai ikhwan, saudara. Yang mencintai al-murdan. Ini kecintaannya pelaku liwat. Suka memandang ABG-ABG, sesama jenis. Muhibbun niswan, yang mencintai wanita. Cinta ini bisa digerakkan melalui lagu. Sesuatu yang indah terdengar. Titik pembahasannya saya ingin tekankan di sini, ada orang yang mendasari agamanya dengan sesuatu bukan perkara khusus yang hebat yang membedakan, tetapi sesuatu yang berserikat. Karena itu orang yang nanti tersentuh membaca Al-Quran, mendengarkan Al-Quran ketika qari'nya indah, ya baru tersentuh. Kemudian kalau qari'nya walaupun bagus tajwidnya tetapi suaranya tidak terlalu indah, dia tidak terlalu tersentuh. Ini akan rendah. Akan rendah. Kekuatan imannya. Sebab apa? dia metodenya hanya metode umum. Tapi justru di kalangan ahli bid'ah, metode inilah metode puncak. Bisakah orang-orang Nasara menggerakkan hati-hati para pengikutnya kecuali harus dengan lagu? Bisa tanpa lagu? Hah? Tak bisa. Mereka harus membuat lirik lagu. Ini menyentuh kesedihan. Ini menyentuh semangat. Lirik lagu ini menyentuh cinta. Iya. Permainkan. Tarekat-tarekat sufiyah dalam bait-bait syairnya. Oh, mau menandingi Nasara. Sampai-sampai masjid pun mirip gereja sudah. Dalam lagu-lagunya. Semuanya mengarah ke situ. Metode apa? Menyentuh melalui lagu. Itu pun lagu perkara bid'ah. Syair-syairnya pun kandungannya bid'ah. Atau batil, atau ghulu, bahkan ada yang syirik. Dalam Qasidatul Burda, oh banyaknya kesyirikan. Dalam Barzanji, tidak kalah hebat. Iya, kesyirikan. Ada kalimat-kalimat menyatakan penghambaan kepada Nabi. Menyatakan penghambaan kepada Nabi. Lagu-lagu, Salatullah, Salamullah, Ala Toha, Rasulillah. Di mana ada Nabi bernama Toha? Kalau Pak Toha ada. Nabi tidak pernah punya nama Toha. Tidak pernah punya nama Yasin. Tidak ada nama Nabi Toha dan Yasin. Tapi demikian jamaah. Pegangan manusia buatan. Sesuatu yang rapuh. Ada hadisnya, tapi hadis palsu. Atau ada yang riwayatnya lemah. Tidak bisa dijadikan pegangan. Ini yang menjadi iya. Ada jenis manusia tidak bisa memperhebat ibadahnya, tidak bisa dia semangat beribadah kecuali harus dengan mendengarkan nasyid lagu. Sudah metodenya salah, kandungan-kandungannya kalaupun benar, hasilnya apa? Apa bedanya dengan orang Nasara? Kalau cara memperhambakan diri dengan cara metode seperti itu. Ini yang beliau ingin tekankan di sini nih. Kata Syekh, haula mereka adalah orang-orang yang mengikuti adwaq, dzauq-dzauq mereka, rasa-rasa mereka, mawajid, wajad-wajad mereka, tanpa mengindahkan Al-Quran dan Sunnah. Tanpa memberi tempat Quran dan Sunnah untuk mengontrol dan menentukan jalan mereka. Dan tanpa keterangan makana alaihi salaful ummah, apa yang pendahulu umat ini berada di atasnya, ini manhaj. Mau selamat dalam wajib dzauq, ikut petunjuk Quran, ikut petunjuk sunnah sebagaimana yang telah dicontohkan oleh para sahabat, murid-murid sahabat, murid-murid sahabat. Sebab mereka sudah dijamin Allah menyuruh kita mengikutinya. Wassabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar, orang-orang yang pertama masuk ke dalam Islam dari kalangan muhajirin dan ansar. Walladina taba'uhum bi ihsan, dan yang mengikuti mereka dengan cara yang baik. Disebutkan yang setelah sahabat, disebutkan dengan sifat mengikuti mereka dengan cara yang baik. Apa jaminan Allah? Radiyallahu anhum waradu'an, Allah telah rida kepada mereka, mereka pun rida kepada Allah. Selanjutnya masukkan ke surga dengan penuh kebahagiaan. Lanjutan ayatnya. Al-ikhwah rahimakumullah. Jelas ya? Ini jenjang dzauq. Iya. Saya rasa pembahasan kita cukup di sini, ikhwah. Berakhir bukan artinya terputus. Iya. Pertemuan pasti beriringan dengan perpisahan. Tapi yang penting, kita mengupayakan pertemuan dan perpisahan itu merupakan rangkaian penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-ikhwah rahimakumullah. Kita simpulkan beberapa hal yang sudah lewat pada malam ini, kita dapat ilmu yang sangat mendasar, asal kesesatan semua yang sesat. Yeah, asal kesesatan semua yang sesat, yang diungkap dalam Al-Quran, diurai dalam banyak perkara. Iyattabi'una illadh-dhon, hati-hati sangkaan. Jangan ini yang menjadi ukuran apapun yang kita lakukan. Yang jadikan ukuran adalah Al-Quran dan Sunnah. Ikutkan akal kita ke situ. Cara berpikir kita, ikuti maunya. Al-Quran bilang begini, itu. Ikuti maunya. Itu yang benar. Kemudian kesesatan kedua, perasaan. Mau selamat, perasaan kita ikutkan ke situ. Masih ada orang sholat, perasaannya saya harus sholat. Itu petunjuk Quran. Tetapi dia masih sholatnya, masih berat sholat subuh. Tetapi dia harus ikutkan ke sana. Akhirnya, perlahan-lahan dia mampu. Jadi kadang perasaan kita belum pas. Tetapi pahami, kapan kita ikut dan berusaha, maka pasti akan Allah bantu kita. Karena itulah ibadah harus beriringan dengan wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan. Cermati betul ad-dauq dan al-wajd. Banyak orang tersesat di sini. Apa kesesatan utamanya? Meninggalkan petunjuk Quran dan Sunnah di atas petunjuk salafus soleh dalam bermain, dalam masuk dalam perkara dzauq dan al-wajd. Padahal Nabi betul-betul telah menetapkan kalimat khusus tentang dzauq dan wajd ini. Al-ikhwah rahimakumullah. Kemudian kita mendapatkan ilmu sehubungan dengan pembahasan ini. Jenjang dzauq dan wajd itu jenjang pencapaian halawatul iman. Orang kafir, ahli bid'ah juga punya. Kalau sudah sampai dalam jenjang ini jamaah, akan sulit meninggalkan kekafirannya. Sulit. Siapa yang sudah sampai ke dalam jenjang dzauq, wajd, dalam mencintai sesuatu yang haram atau yang tidak benar, ini sulit meninggalkannya. Sulit. Walaupun dia sangat paham sudah. Saya pernah menjumpai salah seorang amir sebuah jamaah, pemimpin jamaah di sebuah daerah. Dia datang ikut pengajian. Dia ungkap, memang di sini Ustaz, di kelompok ini sesat. Dia ungkap kesesatan-kesesatannya. Dia sadari. Bahkan dia nyatakan, itu sampai-sampai Ustaz, dia sampai mengungkap pembicaraan rahasia di antara pembesar kelompok ini. Sampai-sampai di kelompok ini Ustaz, sudah ada yang mengatakan, kita punya Imam Mahdi. Syekh ini Imam Mahdinya. Yang namanya tidak sama dengan Imam Mahdi yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Yang bernama Muhammad sebagaimana namanya Nabi. Dan nama bapaknya sebagaimana bapaknya Nabi. Abdullah. Turunannya pun turunan Nabi. Hashimi. Dia buat Imam Mahdi yang lain namanya. Kenapa? Karena pembesarannya terhadap syekhnya itu. Maulananya itu. Tetapi dia punya syubhat. Ini Ustaz, saya. Dia ungkap. Ini syubhat dia ungkap ini. Ada perasaan enak. Kalau saya melakukan hal ini, ketika saya khuruj, ketika saya melakukan kegiatan ini, ada perasaan enak. Ini ada halawah dalam bid'ah. Ini dia tidak bisa tinggalkan. Ini ada ini. Akhirnya apa? Terseret lagi.